Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Alhamdulillah, kita telah memasuki beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan tentang i'rab takdiri dan juga alamatul asliyah wal far'iyah adh-dhahirah wal muqaddarah. Sekarang kita masuk ke halaman ke-13. Halaman 13 ini adalah latihan-latihan berkaitan tentang kaidah yang telah kita pelajari sejak awal pelajaran jilid 3 yang berkaitan tentang isim yang mabni dan isim yang mu'rab. Ada 10 latihan di sini, kita akan jawab bareng-bareng. Tamarin, latihan-latihan. Awalan yang pertama. Ayyinil mu'raba wal mabniya fi ma ya'ti. Ayyin, tentukan mana isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab itu isim yang bisa berubah harokatnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin, ini mu'rab yang bisa berubah harokatnya. Mana isim yang mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya. Wal mabniya, dan mana isim yang mabni. Mabni kebalikannya, yaitu yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Seperti hadihi, hadihi ya kasroh terus, gak bisa hadiha, gak bisa hadihu. Fima ya'ti, terhadap apa yang berikut ini. Nah, ini ada beberapa kata, antum tentukan. Apakah dia mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin? Apakah dia mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya seperti hadihi, hadihi terus, tidak bisa hadihu, enggak bisa hadiha. Nomor satu, kitabun, ya Abu Fauzan. Mu'rab au mabni? Mu'rab. Nah, berikutnya hadza. Ya, pengen apa Haji? Haza bisa berubah gak harokat hazanya? Mabni ya, dia mabni. Hamidun mabni au mu'rab? Mu'rab. Masajidu mu'rab. Masajidu bisa, masajida bisa. Huwa mabni ya, huwa gak bisa berubah. Ana mabni ya, pokoknya semua domir isim isyarah dia mabni. Sayyaratun. Ya. Al-Akhimah. Mu'rab. Sayyaratun. Al-Ladhi. Ya, Abu Saimah. Al-Ladhi. Mabni. Al-Ladhi. Amsi. Mabni. Amsi. Demikian juga Al-Jami'ah. Al-Jami'atu. Mu'rab. Al-Jami'atu mu'rab. Muslimani. Ya, Al-Akhimah. Muslimani. Muslimani bisa, muslimaini mu'rab ya, bisa berubah walaupun berubahnya enggak pakai harokat, berubahnya pakai ya, huruf alif atau ya. Muslimatun mu'rab. Muslimatun ya mu'rab. Muslimatun bisa, muslimatin bisa. Hadani. Ya, baru datang ya. Alah. Abu Fauzan dulu. Hazani mabni atau mu'rab? Hazaini bisa mu'rab. Nah, bisa dilihat lagi contekannya di halaman sebelumnya. Nah, ini Asmaul Isyarah pada halaman 6. Asmaul Isyarah kalau hazani dan hatani mu'rab. Tapi kalau selain itu mabni. Al-ana mabni. Al-ana minal ana. Al-latani mabni atau mu'rab? Nah, ini mu'rab. Nah, bisa dicek lagi. Al-ladhani dan al-latani bisa. Al-lataini, al-ladhaini. Man. Man mabni. Ya, kalau Abu Fauzan. Lafzul Jalla Allah. Mu'rab. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Bisa asyarun, nah, mabni. Sudah lewat. Ini namanya al-a'dadul murakkab. Murakkabah. Arba'atun mu'rab. Amin. Amin. Mabni. Termasuk dari isim fi'il. Jenis isim fi'il yang sudah lewat pada pembahasan halaman 6. Asmaul afal itu amin. Kemudian yang kedua, ma'alamatul i'rabil asliyah fil isim. Ma'alamatul i'rabil asliyah fil isim. Ya. Ya, Abu Fauzan dulu. Sudah siap. Tanda i'rab asli. Domah untuk apa? Fathah untuk apa? Alamat asli dari rofa apa? Domah. Alamat asli rofa domah. Alamat asli nasab? Al-fathah. Alamat asli dari jar? Al-kasro. Nah, itu yang dimaksud. Yang disebutkan pada halaman yang sebelumnya. Al-alamat asliyah. Dhammah, fathah, kasrah pada bagan nomor 11. Al-isim zu alamatul i'rab asliyah, rofa dengan dhammah, nasab atau mansub dengan fathah, al-jar dengan kasrah. Nomor 3, ma alamatul i'rabil far'iyah fi. Apa tanda i'rab far'iyah, tanda i'rab cabang pada asmaul khamsah? Nah, ya. Rofaknya dengan apa, nasobnya dengan apa, dan jarnya dengan apa. Ya, Pak Haji. Asmaul Khomsah, bisa lihat di bagan. Yang halaman 11, Asmaul Khomsah. Nah, bagian terakhir. Nah, rofak dengan ahuhu. Dengan waw. Nasob dengan ahuhu. Dengan alif. Jar dengan Alia, nah ini. Pokoknya rumusnya di bagan. Asmaul Khomsah, al-waw untuk rofaknya, al-alif untuk nasobnya, alia untuk jarnya. Kemudian, jam'ul mudzakari salim, ya al-akh iman. Rofak dengan waw, nasob dengan ya, nah, al-jar dengan ya. Jamak mudzakari salim sesuai dengan bagan. Rofa, alamat rofa-nya al-waw, alamat nasobnya al-ya, alamat jarnya juga ya juga. Al-musanna, ya, Abu Saiman. Dia di bagan, alamat rofa-nya. Al-musanna, al-walidani. Alif, alamat nasobnya. Alamat nasabnya Alia, alamat jarnya dia juga. Nah, jadi al-musanna alamat rafa dengan alif, alamat nasab dengan ya, alamat jar dengan ya juga. Nomor 4, ma alamatul jarri fil mamnu'i minasorfi. Apa tanda jar pada isim mamnu' minasorfi? Nah, ya, Pak Herman, silakan. Nah, lihat di bagan. Al-mamnu minasorfi. Alamat jarnya. Berarti yang ketiga. Dengan fathah. Ya betul. Alamat jarnya dengan fathah. Ma alamatu nasbi fi jam'il mu'anas salim. Ya. Ya, alamatnya kasroh. Tinggal bisa lihat di bagan. Alamatnya adalah al-kasroh. Hati misalan lil maksuri waj'alhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis tsaniyah wa majruran fis salis. Nah, contoh ada di kitab pada halaman yang sebelumnya. Contoh dari isim maksur, isim yang diakhiri alif bengkok pada halaman 9. Contohnya apa? Halaman 9. Kotala yang ada irobnya al-fata al-af'a. Halaman 9 kalau dicetakkan sama, tentang pembahasan al-maksur. Al-Qadi al-Mankus nomor 1 bagian 1. Nah, kotala qatala al-fata'u al-fata al-af'a bil aso. Nah, ini contohnya semuanya contoh yang rofa, qatala al-fata. Al-fata ini contoh yang dalam keadaan rofa. Al-af'a ini yang dalam keadaan nasab, bil aso ini yang dalam keadaan jar. Jadi cukup satu contoh ini mewakili tiga-tiganya. Qatala al-fata al-af'a bil aso. Al-fata dia sebagai fa'il, al-af'a dia sebagai maf'ulun bih, nasab bil aso dia sebagai isim majrur. Nomor 7, hati misalan liman kusabitil ya wa adkhilhu fi salati jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyah wa majruran fis salisah. Nah ya, Rahiman ini juga ada contohnya di kitab, ada halaman 9. Sa'al al-Qadi. Iya. Al-Muhami. Al-Mahdi. Contoh dari dalam jumlah. Dalam jumlah. Dalam jumlah. Itu ada Sa'al al-Qadi. Dibentuk satu jumlah. Dibentuk dalam satu jumlah. Ja'al Qodi, ya bisa Ja'al Qodi. Yang nasabnya ra'aitu al-Qodiya, marartu bi bil Qodi. Nah, ini juga bisa dalam satu jumlah. Atau tadi Ja'al Qodi, ra'aitul Qodiya, marartu bil Qodi. Hati misalan liman kus al-mahdzufil ya wa adkhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyah wa majruran fis salisah. Ya, Abu Saimah. Berarti yang tanpa ya, mahdzuful ya, yang ya-nya dibuang. Nah, ini kalau udah lewat pada halaman 10. Apa contohnya? Bisa juga pakai ja'a qodin bisa. Atau contoh di kitab juga boleh. Yang ya-nya dihilangkan. Ketemu zahaba qadin. Halaman 10 yang bagian atas. Ada ketemu? Beda cetakan ya. Sudah Pak Herman sudah ketemu jawabannya? Ya, silakan. Qodin ila Muhammin ya. Zahaba Qodin ila Muhammin. Zahaba Qodin ila Muhammin. Muhammin dia yang contohnya majrur. Qodin contoh yang marfu. Contoh yang mansubnya ya ra'aitu qodian. Kemudian yang berikutnya. Nomor 9. Hati misalan. Datangkanlah contoh. Lil mudhaf bagi mudhaf ila ya mutakallim, kepada ya mutakallim. Wa adkhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyah wa majruran fis salisah. Ya, belajar boleh. Naam za'a zumala'i. Ya, ini yang marfu, yang mansubnya. Naam ra'aitu shodiqi fil masjid. Yang majrurnya. Nah, salam tu ala abi. Nah, salam tu ala abi. Nah, ini tiga keadaan. A'rib ma tahtahu khat. I'rab apa yang digaris bawahi. Nah, kedudukannya sebagai apa? Apakah dia sebagai fa'il? Apakah dia sebagai maf'ul? Apakah dia sebagai mudhof ilaih? Nah, atau yang lainnya. Contoh yang pertama. yuhibbullahul almuttaqin. Ya, bagaimana? Maful bih. Nah, ini satu lagi. Tahu jalla Allah. Nah, jadi yuhibbullahu almuttaqin, jawaban nomor satu. Yang pertama, ini fa'il, ini maf'ul bih. Kalau mau lebih detail ya, lafzul jalalullah fa'ilun marfu wa matrufi adoma dhahira alakhiri. Almuttaqin maf'ulun bih mansub wa lam nasbihi adalah alia niabata anil fatah li annahu jamak mudzakkar salim. Nomor 2, khalaqallahu samawati wal ardo. Ya. Allah menciptakan as-sama, objek juga ini sama. Maf'ulun bih, as-samawat maf'ulun bih. Wow, huruf apa nih? Yang artinya dan. Huruf atof, al-ardonya maktuf. Baik, jawaban nomor 2. As-samawa ini maf'ulun bih. Al-ardo namanya maktuf. Jadi kalau mau detailnya, as-samawa maf'ulun bih mansub wal manasbihi al-kasroh niyabatanil fata li'anahu jamak mudzakkar salim. Wau huruf atof al ardo ma'tuf ala samawat mansub wa alamat nasbi al fathah az zahira al akhiri. Iftah faqa, bagaimana alas iman iropnya? Iya, maf'ulun bih bukan al alif fathah lianahu. Min asal komsah. Iya. Iftah faka. Kafnya mudhofun ilaihi. Nah, faka. Faka. Berarti dia maf'ulun bih mansub wa lam nasbi al alif niabatan. Niabatan anil fathah li annahu minal asmaul khamsah. Wa huwal mudhof wal kaf mudhof ilaihi. Aina sayyaratu abika? Di mana mobil mobil ayahmu disandarkan kepada sayyarah? Apa tuh yang namanya kata yang menyandar? Asmaul khamsah. Dirob sebagai apa? Apakah fa'il, apakah maf'ul bih atau mudhof ilaih yang menyandarkan kepada sayyarah? Mudhof ilaih. Jadi jawaban nomor 4 adalah mudhof ilaih. Akhirnya juga sama, mudhof ilaih. Nah ini. Jadi abika mudhof ilaih majrur wa majarihi alia. Wa huwal mudhof wal kaf juga sama mudhof ilaih. Jadi majrur wa majarihi alia niabatan lil kasra li annahu minal asmaul khamsah wa huwal mudhof kaf mudhof ilaih. Hafidtu surataini. Nomor 5, hafidtu surataini. Apa irob dari surata ini? Saya hafal dua surat, berarti objek. Nah, kalau objek apa? Apakah fa'il atau maf'ulun bih atau mudhof ilaih? Maf'ulun bih. Jadi surata ini maf'ulun bih. Surata ini. Ini ya, walaupun antum enggak hafal mungkin i'rab panjangnya, minimal tahu posisinya sebagai apa, oh, sebagai maf'ulun bih. Nanti ada pembahasan khususnya tentang detail i'rabnya. Surata ini maf'ulun bih. Kalau mau lebih panjangnya maf'ulun bih mansub wal masbihi alia niabatan anil fathah li annahu min minal musanna. A'rifu qadiya Mekkah. Ya, abla aja. Iya, maf'ulun bih. Al fathah zahirah al akhirih wa huwa majrur wal majarihi mekata al fathah niabatan kasroh li anahu mila isim gue misalnya. Berarti nomor 6 kodia mekka. Jawabannya sini aja. Nomor 6 kodia ini makulun bi. Ini mudhaf ilaih. Maf'ulun bih mudhafun ilaih. Kemudian nomor 7 kharajal jarha. Kharaja al jarha minal mustasfa. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Ta'azur. At-ta'adzur. Nah, jadi berikutnya adalah al-jarha dia sebagai fa'il. Dia fa'il. Mustasfanya minal mustasfa. Nah, dia sebagai isim majrur. Ini jawaban nomor 7. Jawaban nomor 8 akhadha shodiqi kitabi min haqibati. Ya, arah iman. Shodiqi. Atau siapa dulu? Pak Haji dulu ya, Pak Haji ya, silakan. Akhadha shodiqi. Fa'ilun. Fa'il, kitabinya. Kalau ada fa'il, ada pelaku, ada objek. Maf'ulun bih min haqibati. Isim dan dimasukkan huruf jar, namanya isim apa? Isim majrur. Nah, ya, itu jawabannya. Shodiqi fa'il. Kitabi maf'ulun bih min haqibati, haqibati isim majrur. Kalau mau lebih detailnya, shodiqi fa'ilun fa'ilun marfu alamat rafi ad-dhammah muqaddarah. Mana min dzuriha istighol mahal bi harakatil munasabah. Kitabi maf'ulun bih mansub wa alamat nasbihi al-fathah muqadaroh mana min zuriha istighol mahal biharokati munasabah. Haqibati isi majrur walamatu jarihi al-kasroh muqadaroh mana min zuriha istighol mahal biharokati munasabah. Nah, jadi shodiqi fa'il, kitabi maf'ulun bih, haqibati isi majrur. Nomor 9, ishtaraitu hadza bi 15 riyalan. Ya, al-akh iman. Isim mabni atau mu'rob? 15. Mabni ya. Bagaimana i'rabnya kalau mabni? Mabni al-fathi fi mahali jarin isim majrur. Nah, jadi irobnya kalau yang mabni, mabninya dulu. Khomsata asyara mabniyun alal fathi fi mahali jarin isim majrur. Jadi dia khomsata asyara mabni. Ana muhamin. Nah, ini ana muktada. Nah, pasangannya muktada apa? Khobar. Tapi ini domahnya muqaddarah. Domah muqaddarah ala ya mahzufah. Ya, ini lah. Jadi ana muhamin, muhamin dia khobar. Di mana domahnya domah muqaddarah ala ya mahdhufah, sama seperti qodin dan lainnya. Nah, ini untuk awal-awal, jadi i'rabnya enggak secara detail ya. Nanti jilid 3 bahasnya ini tentang masalah i'rab-i'rab dan tentang permasalahan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke marfu'atu minal asma. Marfu'at isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca dengan rofa, dengan domah kanda asalnya atau yang lainnya. Yang pertama al-muqtada'u wal-khobaru. Isim yang dibaca rofa adalah muqtada' wal-khobar. Yang sudah lewat, muqtada' itu kata yang terletak di awal. Khobar, kata yang melengkapi muqtada'. Nah, berarti ini wajib rofa. Muqtada' wal-khobar. kalau di bahasa Indonesia ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Mubtada khobar. Nah, ini marfu sama. Kata yang di depan namanya mubtada Allah. Yang melengkapinya akbar. Namanya khobar. Ya semuanya dengan domah Allahu akbar. Allahu enggak boleh Allah. Kenapa? Karena dia wajib marfu. Wajib marfu. Nah, kalau kita udah belajar nanti kenapa bacanya Allahu mubtada, kata yang letaknya di depan. Dan dia yang diterangkan. Akbaru, nah, ini sebagai khobar. Maka wajib dibaca dengan domah. Wajib dibaca dengan domah. Contoh lainnya Zaidun Maridu. Ini mubtada, ini khobar. Zaidun wajib dibaca dengan domah. Karena apa, Pak Herman? Sebagai apa? Mubtada khobar Zaidun. Yang letaknya di depan mubtada atau khobar? Mubtada. Maridunnya khobar. Enggak boleh kita baca, baca Zaidan aja. Enggak bisa. Namanya mubtada harus marfu. Khobar harus marfu. Nah, kaidahnya gitu. Namanya mubtada harus marfu, khobar harus marfu. Nah, ini. Yang kedua adalah isim kana. Nah, kana itu ada isim, ada khobar, sama. Ada khobar juga, sama kayak mubtada. Kanal babu maftuhan. Yang ini namanya khobar kana. Yang namanya isim kana adalah isim yang terletak setelah kana. Yang terletak setelah kana. Kanal babu. Nah, dia isim. Maka dia wajib dalam keadaan marfu. Kanal babu. Nah, contoh lainnya. Kana zaidun tajiran. Kana Zaidun Tajiron. Ya, Allah Abu Fauzan. Mana isimnya, mana khobarnya? Kana Zaidun. Isimnya adalah Zaidun. Wajib rofa. Dibaca dengan domah. Kan marfu domah. Tanda asalnya. Gak boleh kana Zaidan, gak boleh. Yang kedua, yang wajib dibaca rofa, yang tanda asalnya domah, adalah isim kana. Yang nomor tiga, yang wajib juga dibaca rofa, yang tanda asalnya domah, adalah khobar inna. Contohnya, inna alloha ghafurun. Inna alloha ghafurun. Ini namanya isim inna. Ini namanya khobar inna. Ini dibaca dengan marfu khobar inna. Inna alloha ghafurun. Nah, ghafurun ini adalah sebagai khobar inna. Dan dia dibaca dengan marfu. Enggak boleh ghafuron. Karena khobar inna masuk ke jenis yang marfuatul asma yang wajib rofa, yang tanda asalnya dhamma. Yang berikutnya yang lima adalah al-fa'il. Al-fa'ilu. Ini pelaku, pelaku suatu perbuatan. Pelaku dari suatu perbuatan. Contohnya khalaqanallah. Allah menciptakan kami ya. Siapa yang menciptakan? Pelakunya yang menciptakan, lafzul jalal Allah. Maka lafzul jalal Allah sebagai fa'il. Atau dzahaba Zaidun. Zaid ini sebagai fa'il. Zaid pergi. Yang pergi siapa? Zaidun. Nah, Zaid sebagai pelaku, maka dia di-irob sebagai fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah az-zahiru ala akhirih. Ada kalimat doroba zaidun. Nah ini Al-Akh Iman. Bacanya bagaimana nih? Umar Amron. Ini Umar, Umaru. Umar Amron. Kalau doroba Umaru Amron, mana pelakunya? Mana yang dipukul, mana yang memukul? Pelakunya Umar. Umar, maka dia fa'il, wajib masuk. Ini Amron ya, objek. Umar. Umaru. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu naibul fa'il, yaitu yang menggantikan fa'il. Nah, ketika fa'ilnya dibuang, diganti dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, contohnya di sini adalah khuliqal insanu. Aslinya adalah khalaqallah al-insan. Aslinya khalaqallah al-insan. Ini fa'il. Ternyata fa'ilnya dibuang. Manusia diciptakan, ini dibuang. Maka bentukannya ini sulukal insan. Karena fa'ilnya dibuang, maka harus ada pengganti. Nah, ini al-insan. Insan itu namanya na'ibul fa'il. Pengganti dari fa'il yang dibuang. Manusia diciptakan. Sudah ma'ruf yang menciptakan manusia apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu lagi disebut. Khuliqal insanu. Nah, ini juga sama. Na'ibul fa'il. Yang fa'ilnya dibuang. Ini juga marfu, alamat rafa'nya ad-dhamma az-zahirah. Ini sebagai mukadimah. Jadi bab pertama ini mukadimah. Secara detailnya pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Nanti bab fa'il ada di pelajaran berikutnya, bab khobar inna ada pelajaran berikutnya, mansubat ada di pelajaran berikutnya. Sehingga ini sebagai mukadimah, rangkuman pembahasan di jilid ke-3. Nanti detailnya pada pembahasan-pembahasan pelajaran-pelajaran berikutnya. Saya mungkin sampai sini aja. Mansubatul asam banyak, ada 11. Waktunya enggak cukup. Soalnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Taib subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.